gambarkan kita, wallahu dan Allah ambatakum, menumbuh kembangkan kamu. Coba mikir, kamu nih bisa tumbuh kembang supaya gampang lihat tuh pohon ya. Aku itu tumbuhkan kamu jadi begini nih. Itu seperti nabati bahasa Indonesia. Itu diambil dari bahasa Arab, ambatakum nabatan. Jadi nabati bahasa Indonesia dari kosakata bahasa Al-Qur'an. Allah tumbuh kembangkan kamu minal ardi, dari tanah loh. Awalnya nabatan, dengan sebaik-baiknya kamu kutumbuhkan. Coba lihat, itulah makanya makanan manusia enggak jauh dari tanah dan tumbuhan. Sementara ada juga kata kunci lain adalah dari air. Semua yang hidup berasal dari air. Kemudian ada kunci lain, komponen tanah untuk membuat manusia juga bercampur oksigen. Jadilah tanah, air, oksigen merupakan kebutuhan pokok manusia. Sebagaimana tumbuhan itu. Dia membutuhkan tanah, membutuhkan air, dan membutuhkan oksigen. Tapi dia juga bisa mengeluarkan oksigen. Itu tiga hal itu. Coba pikirkan dulu baik-baik. Ini saya yang memancingnya. Tiga kata kunci, tanah, air, dan oksigen, saya pancing untuk bertadabur. Coba lihat, Allah bidik kita sebagai manusia ini dari angle-nya yang menarik itu. Ingat ya, aku tumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Coba pikir baik-baik. Kenapa saya minta mikir? Seandainya kita sudah faham who am I, ya, siapa kita dari sisi proses dan bahan baku, maka nanti kita akan mampu berinteraksi dengan diri kita sendiri secara benar. Mampu berinteraksi dengan diri kita sendiri secara, itu kata kuncinya. Yang kedua, akhirnya kamu kenal siapa Tuhan kamu. Kamu akan kenal siapa Tuhan kamu dari proses mikir bahwa kita ini berasal dari apa? Tanah yang ditumbuh kembangkan dengan sebaik-baiknya. Kita kenal siapa kita. Lalu kemudian kita mengenal siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan dulu menerawang jauh. Saya baca tafsir. Ini enggak ada panas nih, hangat nih. Sambil nunggu buka puasa minum air segar kan enak ini. Sorry. Saya buka tafsir As-Sa'di dulu. Ayat berapa? Komondor ya. Ayat 16 ya. Sorry. Baik. Wallahu ambatakum minal ardi nabatan hina khalaqa abakum Adam wa antum fi sulbi. As-Sa'di mengajak kita dalam tafsirnya melihat diri kita sejak proses awalnya dulu waktu Adam diciptakan. Adam diciptakan awalnya dari tanah, kemudian ditumbuh kembangkan. Sementara kita diciptakan dari sumsum